Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sudah kita ambil tentang dhammah sebagai tanda rafa. Dan sudah selesai, dan insya Allah kita akan beranjak kepada tanda cadangan atau gantian dari dhamma. Jadi ini masih akan membahas tentang alamatur rafa, tanda rafa, tapi yang tanda yang gantian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala niyabatul wawi anid dhammati. Gantian atau penggantian wawu dari dhammah. Jadi wawu sebagai pengganti dan dhammah sebagai yang diganti. Jadi ini termasuk idhafatu al-fi'il ilal fa'il, niyabatul wawi. Wawu sebagai fa'ilnya karena dia yang mengganti. Mafhum niyabatul wawi anid dhammati. Ini adalah idhafatul fi'il ilal fa'il. Karena yang menjadi pengganti adalah wawu. Jadi penggantian wawu dari dhammah. Wawu itu mengganti dhammah gitu. Jadi masih seputar tanda rafa. Bahwasanya rafa memiliki beberapa tanda. Tanda yang pertama adalah tanda inti yaitu dhammah. Dhammah menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang masih murni, belum bersambung dengan sambungan-sambungannya. Kemudian tanda rafa berikutnya yaitu mulai tanda gantian karena yang asal adalah dhammah. Kemudian pengganti dhammah ada wawu yang pertama. Adapun didahulukan wawu dari tanda-tanda yang lain karena dhammah itu kalau dipanjangkan di isba namanya, maka akan muncul darinya huruf wawu. Dhammah itu kalau dibaca panjang maka akan muncul huruf wawu. Seperti dhammah, semua dhammah kalau dipanjangkan maka bunyinya wawu, akan muncul tulisan huruf wawu. Seperti abuka itu kenapa sebenarnya ada wawu? Di situ karena dhammahnya dipanjangkan abu. Kalau kasro dipanjangkan muncul huruf ya, abi. Kalau fathah muncul huruf alif, aba. Itu namanya isba. Isba adalah memanjangkan harokat. Jadi kalau fathah dipanjangkan muncul alif. Kalau dhammah dipanjangkan muncul wawu. Kalau kasroh dipanjangkan muncul ya. Karena itu di sini diawali wawu karena wawu adalah sesuatu yang paling dekat dengan dhammah. Sesuatu yang paling dekat dengan dhammah. Ini hanya sebagai alasan yang dicari-cari oleh para nuhah kenapa didahulukan wawu dari alif? Kenapa kau enggak alif dulu? Kenapa enggak nun dulu? Nah, ini sebenarnya hanyalah masalah-masalah yang sepele. Qala wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun wawu maka dia itu menjadi tanda bagi rafa itu hanya pada dua tempat saja. Fi jam'il mudzakkari as-salimi, pada jamak mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsah, dan pada isim yang lima. Ini sebuah sebutan bagi lima isim yang nanti rofaknya itu pakai wawu. Jadi dalam bahasa Arab ada lima isim, dia itu memiliki irob khusus, rofaknya pakai wawu, nasobnya pakai alif, dan jernya pakai ya. Itulah disebut sebagai asma'ul khamsah. Paham? Ini bagi yang pemula. Jadi dalam bahasa Arab ada lima kata atau lima isim, dia memiliki i'rab khusus, memiliki tanda i'rab khusus lain daripada yang lain. Maka disebut dengan al-asma'ul khamsah, isim yang lima. Karena dia, mereka lima isim itu memiliki tanda khusus, maka dikhususkan dengan penyebutan yaitu al-asma'ul khamsah. Karena memiliki kebiasaan yang berbeda dari teman-temannya. Padahal isim itu ya mufrad juga, dia juga termasuk isim mufrad. Tapi karena memiliki kelainan, sehingga disebut dengan sebutan khusus yaitu al-asma'ul khamsah. Apa saja asma'ul khamsah itu? Wahia, hiya, kembali ke al-asma, karena itu mu'annath. Asma'ul khamsah itu adalah abuka. Sebenarnya yang menjadi asma'ul khamsah itu bukan semuanya, tapi cuma abunya saja. Ka di situ karena ada syarat harus mudhof, maka diikutkan. Faham? Yang menjadi asma'ul khamsah itu sebenarnya itu cuma abunya tok, karena di situ dua kata itu. Abu sama ka. Abu mudhof, ka mudhof ilaih. Jadi itu dua kata. Yang menjadi asma'ul khamsah itu sebenarnya yang depan saja, cuma abun tok. Artinya bapak. Ini bagi yang pemula mungkin, jadi jangan salah paham. Asma'ul khamsah itu bukan abuka itu semuanya, bukan. Karena itu sebenarnya dua kata. Abun, kemudian mudhof kepada domir ka. Domir anta, domir jer ini. Abuka wahia abuka wa akhuka. Ini juga sama, yang menjadi asma'ul khamsah cuma akhun nyanto, artinya saudara, laki-laki. Akhuka, saudaramu. Jadi yang menjadi asma'ul khamsah cuma akhun nyanto. Hanya saja di sini disebutkan sama ka-nya, sama mudhof ilainya, karena memang nanti untuk asma'ul khamsah dia di'irob dengan i'rob khusus, i'rob kelainan tadi, itu harus syarat, salah satu syaratnya harus mudhof. Wa hamuki, yang ketiga adalah hamuki. Hamu artinya kerabat, suami. Makanya domirnya pakai ki, karena kerabat suamimu. Kerabat suamimu, berarti yang mu di sini adalah wanita karena dia istri. Faham? Hamu ki, kenapa kok semuanya pakai ka, kok ini pakai ki, pakai perempuan? Karena yang diajak mukhotobnya ini adalah wanita, yaitu istri. Kerabat suamimu, gitu loh. Kerabat suamimu. Kalau pakai ka, hamuka, berarti kerabat istrimu. Faham di sini? Ibu-ibu difahami ini. Kalau kita pakai hamuki, berarti mengartikannya harus kerabat suamimu. Karena gak mungkin laki-laki nikah sama laki-laki. Kalau kerabat suamimu, mu-nya ini juga laki-laki, berarti laki-laki nikah sama laki-laki. Karena hamun ini artinya kerabat suami, baik itu bapaknya atau adiknya. Istilah untuk kerabat suami ini diistilahkan dalam bahasa Arab hamun, kerabat suami. Makanya mudhofnya itu kepada domir perempuan, karena yang diajak bicara itu perempuan, karena si istri. Kalau hamuka, berarti harus diartikan kerabat, kerabat istrimu. Memang ada juga ulama yang mengatakan hamun itu juga untuk kerabat istri, ada juga, tapi nanti sebagaimana akan datang itu sedikit. Seringnya hamun itu adalah kerabat suami. Berarti kalau suami diidofahkan ke mu, berarti munya harus perempuan. Karena suami itu nikah dengan perempuan gitu loh. Ini kenapa bacanya itu hamuki? Karena mu, kamu, ki di situ adalah warus wanita. Karena hamun adalah kerabat laki-laki, kerabat suami. Wafuka, kemudian yang keempat adalah fu, artinya mulut. Kalau di tajrid dari idhofah, maka ditambahi mim, famun, artinya mulut. Tapi kalau mudhof, maka pakai, dihilangkan mimnya, fu, fuhu, fuka, fuha, fu zaidin, fu umar, gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi asmaul khamsah itu cuma fu-nya saja ya. K di sini cuma contoh. Semua ini K, ini cuma contoh, boleh diganti. Abu Zaidin boleh, Abu Muslimin boleh, Abu semua bebas. K di sini cuma contoh saja. Makanya yang menjadi asmaul khamsah itu cuma abunya saja, ahunya saja, hamunya saja. Dan juga cuma fu-nya saja. Adapun ka di sini ini cuma contoh, boleh diganti. Fuki boleh, akuki boleh, abuki boleh, abukum boleh, abuha, abuhuma, abuhum, abu. Itu boleh. Kemudian yang kelima adalah wadhu malin. Ini juga sama, yang menjadi asmaul khamsah itu cuma dhu saja. Malin ini cuma contoh. Boleh diganti yang lain. Karena dhu artinya yang memiliki. Dhu artinya yang memiliki. Boleh diganti dhu baitin, pemilik rumah. Dhu masjidin. Kalau pemilik masjid gak ada, karena masjid itu harus wakaf. Dhu madrasatin, pemilik madrasah. Dhu maktabin, pemilik kantor. Dhu sembarang boleh. Malin di sini cuma contoh. Ini harus paham, karena kadang pemula itu dikiranya semuanya itu asmaul khamsah, dikiranya dhu malin. Enggak, dhu-nya saja. Jadi nanti kata-kata ini abun, akhun, hamun, famun, dhu, ini semua adalah termasuk asmaul khamsah yang memiliki i'rab khusus lain dari kata atau isim-isim yang lain. Maka wawu menjadi tanda bagi dhammah, menjadi tanda bagi rafa, karena dia mengganti dhammah ini pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Al asma al khamsah. Nanti akan dibahas insyaallah sebagian ulama menambahkan satu lagi yaitu hanun. Jadi asmaus sittah. Jadi jangan bingung ya. Nama asmaul khamsah ini ada yang bilang asmaus sittah juga, karena enam ditambahi dengan hanun, artinya kelamin. Hanun. Tapi nanti tak jelaskan insyaallah. Qala asy-syarih wafaqahullahu taala aqulu, saya katakan lamma anha, anha itu menyelesaikan. Anha menyelesaikan. Kalau intaha selesai. Intaha selesai. Kalau anha menyelesaikan. Ketika musannif penulis yaitu Imam Ibnu Ajurrum menyelesaikan al-kalama pembahasan al-dhammah tentang masalah dhammah, akhadha yatakallamu, beliau memulai. Akhadha itu mengambil, maksudnya memulai. Berbicara yatakallamu ala ma yanubu anha. Memulai membicarakan apa-apa yang mengganti dari dhamma, mulai membahas pengganti-pengganti dhamma. Jadi setelah selesai membahas dhamma, sekarang giliran bahas pengganti-pengganti dhamma. Muqaddiman, bacanya itu muqaddiman. Al-wawa, al-wawa sebagai maf'ul bih dari muqaddiman. Muqaddiman al-wawa ala ghairiha, beliau mendahulukan wawu daripada selainnya. Karena ada beberapa kemarin gantian dhammah, ada wawu, ada alif, ada nun itu. Tapi di sini didahulukan oleh beliau dengan wawu. Tadi alasannya sudah saya sebutkan, karena wawu itu adalah sesuatu yang paling dekat atau huruf yang paling dekat dengan dhamma. Karena dhamma itu kalau dipanjangkan pasti beranak menjadi wawu. Yatawalladu minha al-wawu. Jadi wawu didahulukan daripada yang lain. Cadangan nomor satu gitu loh. Fadzakara annaha, maka beliau menyebutkan annaha, ha kembali kepada wawu. Bahwasanya wawu itu takunu alamatan, menjadi tanda ala rafil kalimah, bagi rafaknya suatu kata, fi maudhi'aini, pada dua tempat saja. Jadi wawu menjadi tanda bagi rafak karena mengganti dhamma ini pada dua tempat saja. Ahaduhuma jam'ul mudzakkari as-salimu. Yang pertama salah, yang pertama dari keduanya adalah jamak mudzakkar salim. Ingat, salim adalah naat ke jamak, bukan ke mudzakkar. Karena yang disifati dengan selamat adalah jamaknya, bukan tadzkirnya. Wa huwa, apa sekarang definisinya jamak mudzakkar salim? Tolong diperhatikan ini, karena ini cukup agak sedikit jelimet. Definisi jamak mudzakkar salim itu apa? Kalau arti secara bahasa ya, jamak kumpulan laki-laki yang pengumpulannya itu dengan cara selamat, enggak merubah, enggak merusak katanya. Itu. Arti bebasnya seperti itu. Jamak mudzakkar salim, terjemahan bebasnya adalah kumpulan kata laki-laki yang selamat. Selamat itu maksudnya enggak ngerusak mufradnya. Salim itu maksudnya enggak ngerusak mufradnya. Muhammadun jadi Muhammaduna, enggak rusak. Enggak sebagaimana jamak taksir. Wa huwa kullu ismin dalla ala aktsara. Setiap isim yang menunjukkan lebih banyak min itsnaini, dari dua isim mudzakkar. Ini mengeluarkan jamak muannats salim, karena jamak muannats salim bisa menunjukkan laki-laki dan bisa menunjukkan perempuan. Kalau jamak mudzakkar salim harus laki-laki, perempuan enggak boleh di jamak mudzakkar salim. Fatimatun, Fatimatuna enggak boleh. Atau Hindun, Hinduna enggak boleh. Ya, jamak mudzakkar ini khusus laki-laki. Lain dengan jamak muannas kemarin, jamak muannas salim bisa juga untuk kata mudzakkar. Tapi kalau jamak mudzakkar salim enggak bisa untuk kata perempuan. Makanya dikatakan ala aktsara, lebih dari dua kata mudzakkar, itsnaini. Itsnaini mudzakkar, karena kalau muannas pasti itsnataini. Paham? Jamak mudzakkar salim adalah setiap isim yang menunjukkan makna lebih dari dua kata mudzakkar, biziyadatin, dengan sebab tambahan, yaitu tambahannya khusus, yaitu berupa wawu dan nun atau ya dan nun. Jadi penunjukan kata itu lebih banyak dari satu itu karena sebab ditambahi, bukan karena dari asli peletakannya. Ini untuk mengeluarkan seperti kaum. Kaumun artinya itu banyak orang. Kaum, satu kaum artinya kan banyak orang. Ono akeh wong, enggak mungkin satu orang dikatakan kaum. Tapi kaum ini bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia itu enggak penunjukan lebih dari duanya itu karena bawaan, bukan karena tambahan. Paham? Biziyadatin, menunjukkan, penunjukan makna lebih dari duanya itu gara-gara ditambahi. Ini untuk mengeluarkan seperti kaum. Karena kaum itu menunjukkan lebih dari dua orang, tapi enggak karena ditambahi, karena pembawaan artinya memang. Karena itu ba di sini adalah ba sababiyah, dengan sebab adanya tambahan pada akhirannya. Jadi penunjukan lebih dari dua itu adalah karena ditambahi, bukan karena bawaan. Aslinya kata itu menunjukkan satu, tapi karena ditambahi dengan wawu dan nun atau ya dan nun, maka jadi maknanya lebih dari dua. Seperti Muhammadun atau seperti Alimun, maknanya satu. Ketika ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun jadi alimuna atau alimina, maka maknanya menjadi lebih dari dua orang. Alimun satu orang yang mengetahui, kalau alimuna banyak orang yang mengetahui. Lah, kata-kata banyak itu diambil dari tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Itulah jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim itu adalah sebuah kata yang menunjukkan makna lebih dari dua orang laki-laki. Penunjukan lebihnya tadi disebabkan atau gara-gara ditambahi pada akhirannya, yaitu dengan tambahan yang khusus. Yaitu tambahannya apa tadi? Wawu dan nun pada kondisi rafa, dan ya dan nun ketika nasab atau ketika jer. Makanya di sini enggak disebutkan. Kalau dalam tarif-tarif, dalam definisi-definisi yang lain, ulama bilang adalah jamak yang ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun. Tapi ini Syekh Ahmad bin Thabit memilih yang lebih ringkas, yaitu dengan suatu tambahan di akhirannya. Bagaimana dengan jamak taksir? Kenapa enggak masuk dalam definisi ini? Karena jamak taksir juga dia itu penunjukan banyaknya itu bukan dengan tambahan tapi dengan merusak. Dengan merusak, karena ya ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang dirubah. Kalau jamak mudzakkar salim enggak, jamak mudzakkar salim itu satu kata laki-laki terus ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun, sudah beres. Jadi sudah. Itu perhatikan. Jadi biziyadatin fi akhir ini adalah sababiyah. Penunjukkan lebih dari duanya itu adalah sebab atau gara-gara ditambahi pada akhirannya, yaitu ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun. Ini juga mengeluarkan jamak taksir, karena jamak taksir penunjukkan kepada lebih dari dua dia itu bukan dengan tambahan tok tapi dengan dirusak. Solihun atau solihin, ini solihin ini adalah badal dari ismin. Solihin lit tajridi, dia itu layak atau bisa disendirikan. Tajrid jarroda yujarridu, dipisahkan. Anha di ziyadah, dari tambahan tadi. Jadi harus tambahan, yang namanya tambahan itu harus bisa dicoplok, harus bisa dilepas. Lit tajrid ini maksudnya dilepas. Kalau gak bisa dilepas berarti bukan tambahan berarti. Jadi harus bisa dilepas dari tambahan tadi. Ini untuk mengeluarkan seperti isruna. Isruna ini walaupun dia pakai ada tambahan wawu dan nun, atau walaupun dia itu secara nampak seperti jamak mudzakkar salim, tapi dia itu gak bisa dilepas itu wawu nunnya. Kalau dilepas maknanya rusak. Kalau dilepas maknanya rusak. Makanya seperti isruna, arbauna, situna, hitungan-hitungan itu, dia itu disebut dengan mulhaq, diikutkan dengan jamak mudzakkar salim karena i'rabnya itu sama persis walaupun bukan jamak mudzakkar salim. Nanti diingat, ada beberapa kata yang dia itu bukan jamak mudzakkar salim tapi di i'rab persis seperti i'rabnya jamak mudzakkar salim. Rofaknya juga sama, nasobnya juga sama, jernya juga sama. Itu namanya mulhaq, diikutkan. Maka syaratnya jamak mudzakkar salim itu harus bisa dilepas tambahannya tadi. Ini untuk mengeluarkan seperti tadi isruna, dan juga seperti muhammaduna, jamak mudzakkar salim tapi diniatkan untuk nama satu orang. Ada satu orang tapi dinamai pakai jamak mudzakkar salim, muslimun gitu, atau nama orang muslimin. Maka ini bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia enggak menunjukkan dua, enggak menunjukkan lebih dari dua, dan enggak bisa dilepas itu. Karena kalau dilepas ngerusak namanya. Gitu. Mafhum ini? Syaratnya jamak mudzakkar salim dia itu harus wawu dan nun atau ya dan nunnya itu tambahan, dalam artian harus bisa dilepas. Solihun lit tajrid, layak, dia itu masih tetap soleh, masih utuh, masih betul, masih tidak rusak ketika dilepas dari tambahan tadi, gitu loh. Kemudian wa atfi mithlihi alaihi atfi ataf ke tajrid. Atfi ataf ke tajrid. Berarti harus diniatkan mengulang amil. Berarti solihin li atfi mithlihi alaihi. Perhatikan. Dan dia juga harus layak untuk diatafkan, dijumlahkan barang yang sama dengan dia kepada dia. Maksudnya sebelum dijamak, kalau Muhammaduna itu berarti isinya harus Muhammad dan Muhammad dan Muhammad. Gitu loh. Kalau seandainya isinya itu Muhammad dan Muhammad dan Ali, enggak boleh. Makanya harus solihin li'adfi midli alaih, harus bisa dipecah jadi lebih dari dua, terus diatofkan, dan bunyi atofnya itu harus sama semua. Gitu loh maksudnya. Ini nanti, ini sebenarnya ta'rif ini pinjaman dari musana. Nanti kalau kita bahas musana, insya Allah lebih jelas lagi. Faham makna atfi mithlihi alaihi? Atf artinya penggabungan. Jadi jamak mudzakkar salim itu harus bisa dipecah, terus bunyinya semuanya sama. Berarti kalau Muhammaduna, berarti harus isinya itu harus Muhammad dan Muhammad dan Muhammad. Kalau seandainya ada satu di situ Ali, enggak boleh. Berarti itu bukan atof yang semisalnya, berarti ada atof yang lain, berarti ada atof isim lain. Bukan kata yang semisalnya. Ini penjelasan ini nanti tolong diulangi lagi. Jadi cermati lagi karena ini cukup jelimet. Ini sebenarnya definisi dalam masalah musanna. Seperti musanna itu ada istilah seperti al-komaroni, dua bulan. Tapi maksudnya itu bukan dua bulan. Yang dimaksud itu satu matahari. Maka kata al-komaroni ini bukan musanna. Karena yang dimaksud satunya itu matahari. Karena bulan cuma satu. Atau orang juga mengatakan al-komaroni itu satunya bulan, satunya wajah seseorang. Demikian kata para nuhah. Al-komaron itu adalah satu bulan dan satunya adalah wajah seseorang yang diserupakan dengan bulan. Maka seperti itu gak bisa dikatakan musanna. Demikian juga Muhammadun atau solihun, orang-orang soleh atau tiga orang soleh. Ternyata di situ satu, ada satu gak namanya soleh, gak boleh. Misalnya ja'a as-solihuna, telah datang tiga atau empat soleh. Ternyata satunya namanya Muhammad. Hanya saja dia diikutkan dengan nama soleh karena mungkin orangnya sama-sama soleh. Ini gak boleh. Lambo ulama nggawe definisi repot ngono kok. Ya terpaksa kita jelaskan. Padahal sebenarnya gampang, jamak mudzakkar salim itu ya jamak yang pakai wawu dan nun, ya dan nun, wis gitu saja. Cuma karena ini tuntutan nanti sampai menjelaskan, harus paham ini. Paham? Wa atfi mithlihi alaihi, dan harus soleh, harus layak juga untuk diatofkan semisalnya kepada yang semisal juga. Maksudnya, harus ketika dipisah itu harus bunyinya sama semua. Kalau solihun berarti harus soleh, tambah soleh, tambah soleh. Kalau Zaidun berarti harus Zaidun tambah Zaidun tambah Zaid gitu. Itu namanya atof yang semisalnya. Kalau ada Zaid tambah Ali tambah Muhammad, berarti itu atofnya enggak atof yang satu kah? Enggak serupa, bukan atof misal berarti. Nanti kalau enggak paham ditanya lagi kepada yang paham. Qala nahwu ja'a Zaiduna. Contohnya adalah ja'a Zaiduna, telah datang tiga Zaid. Di sini alif lam adalah li ta'rif. Padahal Zaid itu sendiri sudah ma'rifah karena dia alam. Tapi kenapa bisa dikasih alif lam? Karena setiap jamak mudzakkar salim dan setiap musanna itu diniatkan untuk dinakirohkan. Maka Zaidun ketika mufrad itu ma'rifah, tapi ketika zaiduna itu dihukumi nakirah. Walaupun alam. Karena syaratnya jamak mudzakkar salim dan syaratnya mutsanna itu harus diniatkan nakirah. Makanya boleh dikasih alif lam. Jadi jangan heran kalau satu tok enggak boleh ja'a zaidun atau ja'a zaidu, enggak boleh. Karena zaid itu sudah nama, enggak boleh dikasih alif lam. Tapi ketika jamak boleh karena diniatkan nakirah. Ini alasannya kenapa boleh pakai alif lam. Ja'a zaiduna, telah datang 3 zaid atau 4 zaid. Wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, farihal mukhallafuna, telah bergembira orang-orang yang mereka itu ditinggal dari perang, para munafikin. Al mukhallafun, mereka itu ditinggal. Atau diartikan mukhallaf ini artinya ditangguhkan untuk dimaafkan, sebagaimana kisahnya Ka'ab bin Malik. Yang lain ditangguhkan untuk dimaafkan. Wala salatatil ladzina khullifu, tapi itu yang bagi kaum muslimin, ataupun ini farihal mukhallafun, yang bergembira dengan karena enggak ikut perang, ini adalah munafikin. Farihal mukhallafun, telah bergembira kaum munafikin yang mereka itu ditinggal perang, enggak ikut perang. Fakulun, maka masing-masing minaz zaiduna wal mukhallafuna, dari zaidun dan mukhallafun, jam'u mudzakkarin salimun, semuanya adalah jamak mudzakkar salim. Dan rofaknya pakai wawu. Terbukti ketika nanti nasob, wawunya hilang. Ketika jer, wawunya hilang. Maka itu sebagai dalil bahwasanya rofaknya pakai wawu. Terbukti ketika nanti nasob atau jer, wawunya ganti ya. Loh, berarti wawu itu adalah tanda rofak. Nah, buktinya ketika nasob dan jer, wawunya hilang, rofaknya hilang. Gitu loh. Lianna ismun dalla ala aktsara min ithnain, karena zaidun dan mukhallafun adalah isim yang menunjukkan lebih dari 2 laki-laki. Bisa babi ziyadatin fi akhirihi, yaitu dengan sebab tambahan pada akhirannya. Wa yal wawu wan nun fil fi hadainil mithalain, pada 2 contoh ini karena dalam keadaan rafa maka pakai wawu dan nun. Wal ya wan nun, dan tambahan itu berupa ya dan nun kalau nasab dan jar. Fi nahwi ra'aitu zaidina wa marartu bi zaidina. Itu bedanya sama musanna. Kalau musanna itu nunnya di fathah, kalau nunnya di kasrah kalau musanna. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya di fathah. Ini jadi kalau ada membaca ini bagi pemula zaidin, atau dibaca zaidain atau zaidin. Nanti kalau jamak mudzakkar salim maka nunnya di fathah, kalau musanna nunnya di kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya di kasrah, kalau musanna sebelum ya-nya di fathah. Muhammadaini sama Muhammadina, itu. Paham bagi pemula bedanya musanna dengan jamak mudzakkar salim secara bentuk. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya di fathah, sebelum ya-nya di kasrah. Kalau musanna kebalikannya, nunnya di kasrah, sebelum ya-nya di fathah. Walaupun ada juga lughah yang membaca jamak mudzakkar salim itu nunnya di kasrah zaidini, ada. Wa salihun litajridi ay at-tafriq ay at-tafriqi, dan juga layak atau bisa dipisah, bisa dilepas. Fatakulu zaidun wa zaidun wa zaidun, lo bisa zaidin itu komposisinya zaid tambah zaid tambah zaid, bisa dilepas. Atau wa mukhallafun wa mukhallafun wa mukhallafun, bisa dilepas. Satu orang tertinggal tambah satu orang tertinggal tambah satu orang tertinggal, bisa. Wa salihun li'adfi mithlihi alaih, dan bisa diatofkan yang semisalnya. Seperti contoh tadi zaidun wa zaidun wa zaidun lagi, atof zaid ke zaid. Kalau seandainya satunya ada yang enggak sama, zaid wa umar wa zaid, enggak boleh. Itu bukan jamak mudzakkar salim berarti. Tapi mulhaq nanti kalau memang diniatkan ternyata dari zaidun ternyata ada yang namanya Muhammad cuma dipaksa ngikut zaid, enggak boleh. Atau solihun karena memang orangnya baik, itu enggak boleh. Harus komposisinya harus soleh tambah soleh tambah soleh, zaid tambah zaid tambah zaid. Ini namanya makna atau arti dari solihun liat fimid li, harus bisa atofnya itu harus sama bunyinya. Atofnya harus sama sama bunyinya. Kalau atofnya itu beda bunyi, soleh sama zaid sama Muhammad enggak boleh. Itu jamak mudzakkar salim itu berarti kalau zaidun isinya zaid, zaid, zaid, Muhammadun, Muhammad, Muhammad, Muhammad, solihun, soleh, soleh, soleh gitu. Waktunya sudah habis. Qala faqulun min zaiduna wal mukhallafuna fa'ilun marfu'un wa alamat rafi al wawu niyabatan anid dhamma. Semua itu tadi adalah fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan wawu. Buktinya apa? Ketika nasab dan jar wawunya hilang ganti ya. Berarti itulah tandanya. Berarti wawu itu sebagai tanda rafa'. Buktinya ketika rafa'nya hilang, wawunya juga hilang. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad, dan nun itu cuma sebagai gantian dari tanwin ketika mufradnya. Karena enggak mungkin dikasih tanwin betulan zaidu pakai tanwin, enggak bisa. Tanwin enggak bisa ketemu huruf mati. Makanya dikasih nun, dibunyikan nunnya. Kan tanwin itu kan sebenarnya kan nun aslinya. Lah ketika enggak bisa dipakai double harokat, ya dibalikkan aslinya lagi bentuk nun gitu. Makanya nun ini hilang ketika nanti mudhof zaidu, ketika solihu qaumin mudhof ilaih, maka nunnya hilang karena mudhof enggak boleh ditanwin. Wasumya hadzal jam'u saliman, dan jama'i dinamakan sebagai jama' salim selamat, li salamati mufradihi minat taksir, karena selamatnya bentuk mufradnya dari perubahan atau dari perusakan. Wes, waktunya sudah habis. Karena cepat sekali kalau jam 2 itu setengah jam sudah mau asar. Ya wis sabar sedikit-sedikit yang penting paham. Sedikit-sedikit yang penting paham. Kalau ada yang enggak paham bisa ditanyakan kepada ibu-ibu yang lain atau bisa ditulis dan ditanyakan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.